Mitra Bisnis, pemerintah memastikan akan menunda kenaikan tarif dasar listrik TDL dari rencana awal Januari 2010 hingga waktu yang belum ditentukan. Karena situasi politik dinilai kurang mendukung implementasi rencana tersebut. Menteri Keuangan mengungkapkan, pemerintah dan DPR periode sebelumnya telah merencanakan kenaikan TDL pada awal Januari tahun depan dan memperhitungkan besar alokasi subsidi listrik dalam APBN 2010. Akan tetapi, kemungkinan kenaikan itu tidak akan dilakukan sesuai jadwal karena mempertimbangkan momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta dukungan dari sisi politik. Untuk membicarakan masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanadi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda tentang penundaan kenaikan tarif dasar listrik dengan alasan kondisi politik itu, Pak? Saya pikir itu betul ya. Sekarang ini pemerintah kan dengan situasi kredibilitasnya menurun dengan masalah bangsa curi lah, masalah cicak sama buaya lah. Itu kan menurut saya tentu saja itu kalau dia bikin dengan PLN dia naik kan orang ribut kan. Jadi step by step lah saya pikir, dan juga saya inginkan kalau dia naikkan juga listrik itu dia bicara juga sama kita pengusaha-pengusaha ini. Jangan dia naikkan semaunya aja. Dia efisienkan dulu lah PLN-nya sendiri. Kan sekarang sebenarnya dia ganti batu bara banyak yang akan bekerja tahun 2010. Ini kan dia punya ongkos jauh lebih murah. Lebih turun lah. Ya, sekarang kan PLN ini juga subsidinya sudah menurun. Dari 70 sekian triliun menjadi 40 triliun misalnya. Nah, ini kan tandanya ada perbaikan-perbaikan. Nah, nanti menurut saya sebelum dia naikkan lagi, itu dia baiknya dia bicara sama kita. Sehingga kita juga bisa memberikan input supaya apa yang dia lakukan itu bisa kena sama semua dan bisa diterima sama semua. Jangan cuma mau-maunya sendiri aja dia putuskan. Jadi saya pikir lebih baik dia tunda, aman dulu dari semua daripada dia naikkan malahan nanti ributnya kemana-mana begitu. Saya pikir, tapi saya percaya kenaikan itu pasti mungkin dia akan lakukan juga paling lambat pertengahan tahun depan dia pasti naikkan. Saya malah memikirkan cuma dia tunda 1-2 bulan aja ini. Nah kalau memang nantinya tarif listrik akan dinaikkan, apa syarat yang seharusnya dipenuhi PLN sebelumnya, Pak? Ya dia mesti, kalau dia naikkan dia pasti harus menjamin dulu listriknya itu ada. Kalau dia naikkan listriknya ada tentu orang tambah marah sama dia. Ya itu pasti nomor satu dia harus lakukan. Yang nomor dua menurut saya, dia harus bicarakan juga, jangan kita industri ini yang harus mensubsidi daripada orang yang daripada konsumen. Kalau di luar negeri, biasanya listrik itu lebih murah daripada yang dibeli oleh konsumen, oleh masyarakat. So, itu karena listrik itu kita pakai di samping besar dan lebih efisien. Kita itu juga tentu saja memberikan pekerjaan kepada rakyat dan juga kita itu berkompetisi ekspor, berkompetisi di dalam ekonomi kita dan membayar pajak. Sebenarnya di mana-mana industri itu dikasih lebih murah daripada yang dibeli oleh masyarakat. Kita terbalik-balik karena populist policy itu. Jadi saya pikir kalau nanti naiknya sama-sama masyarakat juga naik, kita juga naik dan lain-lain, itu tentu kita bicarakan sama-sama supaya kita bisa saling mendukung ya. Jangan seenaknya sendiri naikkan dan mau enaknya aja, itu kita bisa terima. Dan atau kita nggak jadi aja investasi kan, lebih gampang kan. Taruh aja uang di bank, tidur aja. Menurut saya yang harus dia bicarakan sama kita, tapi kita akan menunggu dan dia janji mau bicara sama kita. Jadi kita sebaiknya nunggu dulu dah, biar dakhlannya matang dulu, ngerti persis apa yang terjadi di PLN, yang dia tahu banyak juga, karena dia pernah pengalaman berapa tahun bekerja sama PLN, bagaimana susahnya. Nah, sekarang coba lihat dia perbaiki supaya jangan terus-terusan susah terus kita ini. Demikian Sofyan Wanadi, saya Dona Oriza.